Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kuningan. Revolusi akhlak, itulah yang terulang disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Kang Aher saat tim reportase menjumpai di markas FPI Petamburan. Mantan orang nomor satu di Jawa Barat terlihat hadir mengikuti serangkaian acara open house kepulangan Habib Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta. Dalam ungkapan kerinduannya, beliau menyampaikan pesan Habib Rizik sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aher. Saya mengucapkan alhamdulillah selamat datang kepada Habib Rizik Sihab di Indonesia, di tanah air beliau, tanah air kita semuanya. Insya Allah sebagaimana apa yang ingin dia lakukan, akan melakukan revolusi akhlak. Mudah-mudahan ini terus bergerak, terus berjalan dengan baik. Kita menginginkan hadirnya sebuah moral bangsa yang sangat baik, yang toleran, yang saling hormat-menghormati satu sama lain, yang hidup harmonis dan rukun. Karena pada dasarnya kita tidak punya kebencian pada siapapun. Kita tidak punya kebencian pada antar agama, tidak punya kebencian pada negara, tidak punya kebencian pada siapapun. Kebencian itu hanyalah kita tidak menginginkan adanya kezaliman di antara kita. Itulah keinginan kita, dan tentu membarengi kezaliman menjadi bagian dari fokus revolusi akhlaknya Habib Rizik. Demikian reportase Radio Kuningan. Momen penting selalu ingin dikenang. Tutur kata dan sikap mulia itulah seorang pemenang. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.